Dok yeah. Yanti bos. Spesial buat semuanya ya masyarakat Sumur Sapi. Kasih. Ayo dong joget. Kisah antara kau dan aku.